Saudara-saudaraku yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada sore hari, pelajaran nahwu. Nah, ikhwan fiddin, a'azzani wa iyyakum. Pelajaran nahwu adalah termasuk pelajaran ilmu alat yang sangat penting, yang sangat membantu kita bisa selamat dari kesalahan, terbebas dari kesalahan dalam berbicara dengan bahasa Arab, dan juga sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang baik dan benar. Dikatakan sebagian ulama, ilmu nahwu adalah fa'sul ulum. Seperti apa fa's? Tampak, tampak ilmu-ilmu yang lainnya. Segala bidang ilmu agama, baik fikih, akidah, akhlak, tafsir, butuh ilmu nahwu untuk memahaminya. Karena kebanyakan mayoritas karya-karya para ulama dalam menerangkan, menafsirkan, menjelaskan hadis-hadis Rasulullah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan bahasa Arab. Jika kita tidak memahami bahasa Arab, tidak memahami ilmu alatnya, akan sulit bagi kita untuk memahaminya. Ilmu alat adalah ilmu alat, bukan ilmu ghaya. Ilmu alat membantu kita agar bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan baik dan benar. Secara bahasa, apa makna ilmu nahwu? Secara bahasa, yang mana al-qasdu, al-mithal, al-qadar, memiliki berapa makna, banyak makna dari sebahasa. Tujuan, semisal, kadar, secara istilah, makna ilmu nahwu. Definisi ilmu nahwu apa? Apa? Ilmun biusulin mustanbatah min kalamil Arab ya'rafu biha ahwalu awakhiril kalim i'raban wa bina'an. Ilmu yang diambil dari ilmu dengan usul-usul, dengan dasar-dasar, pokok-pokok, faedah-faedah yang diambil dari ucapan Arab, dengannya diketahui keadaan-keadaan akhir kalimat. Keadaan-keadaan akhir kalimat, apakah itu i'rab, ada perubahan pada huruf atau bina, tetap ada seperti dan tidak berubah-ubah. Ini ilmu nahwu yang membahas keadaan akhir-akhir kalimat. Misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kapan harus Muhammadun, kapan harus Muhammadan, kapan harus Muhammadin? Ini dibahas dalam ilmu nahwu. Adapun yang membahas perubahan pada kalimat itu sendiri sebelum berusul dengan kalimat yang lainnya, misalnya Muhammadun, Mahmudun, Muhammadani, Muhammaduna, dan yang lainnya, perubahan pada kalimat itu sendiri, itu dibahas dalam ilmu apa? Sorof. Nah, ilmu sorof. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kita belajar lagi. Sorof sekarang masih ilmu nahwu ya. Ma huwal huruf, apa itu huruf atau harf, harf al huruf ma yatarakibu alladhi ma yatarakabu minhul kalimat. Huruf ada sesuatu yang tersusun darinya kalimat. Saya ba, ta, fa, ja, ha, harf. Ma huwal kalimah, ma hiyal kalimah, apa itu kalimah? Lafzun lahu ma'nan, lafaz yang memiliki makna. Misal madrasatun, masjidun. Ma hiyal jumlatun mufidah, التركيب الذي يفيد فائدة التركيب الذي يفيد فائدة يفيد تامة فائدة تامة تسمى أيضا كلاما نعم الجملة المفيدة هي التركيب الذي يفيد فائدة تامة تسمى أيضا كلاما تسمى أيضا كلاما susunan dua kata atau lebih yang memberikan faedah sempurna pendengar paham tidak menunggu-nunggu kalimat lain penyempurna kalimat tersebut memberikan faedah sempurna disebut juga dengan kalam contoh jumlah faedah contohnya dalam susunan dalam kalam apa babul baiti yang mufidah pintu rumah belum sempurna apa? Nah, Muhammadun Darisun Muhammadun Darisun sudah jumlah mungkin Muhammad adalah guru ajar Aksamul Ham bagian huruf ada berapa? Harf ada dua. Hah, saja. Ma'ani wa harfun hijaiyah. Ma'ani dan hijaiyah, mabani. Hijaiyah mabani contohnya apa? Hijaiyah abatata. Nah, abatata. Ma'ani contohnya apa? Dak huruf ma'ani. Oh, bentuk dalam kata. Contohnya huruf ma'ani min ila fi huruf ma'ani thumma min wa au kemudian pembagian kalimat ada berapa? Nama kalimat apa saja? Nah, ismun wa fi'l wa harfun pembagian dalilnya apa? Bagian kalimat hanya tiga. Yaitu dalilnya kesepakatan para ulama mazhab. Naam, tatabbu' wa istiqra'. Latihan lama nahwu, lama nahwu. Mereka meliti kalimat Arab tidak lepas dari tiga ini. Seandainya ada pembagian jenis yang keempat atau yang seterusnya, mereka akan ketahui dan mereka akan sebutkan. Namun setelah diteliti, pendapat yang kuat pembagian kalimat macam-macam hanya tiga, tidak lepas dari tiga ini ismun, fi'lun, harfun. Ismun, isim, apa pengertiannya? Kalimatun dallat ala ma'nan taftarin zamana kalimat menunjukkan makna dengan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan zaman tidak berkaitan dengan zaman baik yang lampau sekarang pun akan datang ini adalah isimnya Muhammadun kitabun babun alamun hisanun farasun dan seterusnya baik nama orang nama hewan atau juga pekerjaan yang juga tidak berkaitan dengan zaman juga masuk dalam isim ya. Julusun duduk khurujun keluar dukhulun masuk masuk dalam isim jika tidak berkaitan dengan zaman tanda-tanda isim diantaranya apa yang pertama alamatul isim al-khafd contohnya maliki yaumid Maliki yaumid dini. Nah, maliki tanda khafat. Perubahan khafat adalah perubahan khusus. Perubahan khusus tanda aslinya adalah kasrah atau pengganti dari kasrah. Maliki kasrah pada kaf. Yaumi kasrah pada mim. Ad-dini kasrah pada dal. Tanda kalimat adalah isim. Kasrahnya adalah tanda khafat. Tanda berikutnya, tanda isim berikutnya, tanwin, contohnya, apa? Rajulun. Rajulun. Rajulun. Rajulan. Rajulin. Tanwin. Tanwin adalah nun tambahan. Nun nzal tarhaqu akhir al-ism. Mafdhan wa tufariqu khattan. Nun sukun tambahan yang masuk di akhir isim diucapkan namun berbeda dalam penulisan. Dalam penulisan cukup mengulang harokat fathah, fathatain, dhammah, dhammatain, kasratain, tanwin. Tapi dalam pengucapan kan itu adalah suara nun sukun. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, rajulun, rajulan, rajulin. Suara nun sukun. Tanda berikutnya alif wal lam. Contohnya nam al ustadu. Nah, berikutnya tanda berikutnya huruful jar. Contohnya huruf jar apa? Minallahi fil bait. Huruful jar apa saja? Min, min, ila, ala, fi, rumba, alba, kaf, lam. Nah, di antara huruf-huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rumba, alba, kaf, lam. Nah, ini tanda-tanda isim. Kapan salah satu tanda ini ada pada kalimat, maka bisa dipastikan kalimat itu adalah isim, bukan fi'il, bukan harf. Dan terkadang pada kalimat tersebut terdapat lebih dari satu tanda. Di paling minimalnya satu sudah cukup mengatakan, menunjukkan kalimat adalah isim. Contoh lain misalnya ada tanda isim yang lain. Jadi sebenarnya di sini contohnya isnad apa? Isnad ilaih. Isnad penyandaran padanya. Misalnya jalastu, aku duduk. Di sini atta isim fi'il atau harf tu, jalastu atta. Tandanya apa? Ada khafat. Isnad ilaih. Khafat tidak masuk. Tanwin tidak masuk. Alif tidak masuk. Huruf jar tidak masuk. Tapi dengan tanda apa? Isnad ilaih. Disandarkan nah, perbuatan kepadanya. Jelas aku duduk dijelaskan. Disandarkan al-julus fi'il jalasa ini pada ta. Menunjukkan ta adalah isim. Sampai di sini ada yang belum jelas? Kami ingatkan kembali dalam setiap bidang-bidang ilmu di antara metode yang sangat membantu kita memahami bidang tersebut baik itu nahwu atau yang lainnya. Usahakan setiap kali melewati kaidah, dhabit, dhabit dan apa dihafalkan. Dihafalkan, dipahami karena akan terus sering berulang dalam bidang tersebut. Misalnya di muyassar lewat nanti di kitab di atasnya ya, ulang lagi di Sanahul Wadi, Jurumiyah, Tamimah, Qatar, Alfiyah akan terus berulang. Ya, kalau dari awal kita sudah pahami dengan baik, kita hafal, kita pahami, nanti lewat di kitab-kitab di atasnya semakin apa? Semakin kuat, semakin mungkin. Jika ada tambahan, semakin apa? Luas pemahamannya. Tinggal dipermantapkan tambahannya. Dasarnya sudah dipahami. Nah, diusahakan ketika melewati setiap kaidah baik dalam bidang atau yang lainnya hendaknya dihafalkan ya, dihafalkan, dipahami. Salah contohnya minimal satu contoh di, nah, dihafalkan. Karena sering berulang. Nah, kalau kita dari awal sudah hafal dengan baik, nanti berulang berikutnya semakin mungkin, semakin kuat, semakin kokoh. Nah, beda kalau lewat pertama kali lewat dibiarkan, nggak paham apa ini. Enggak tanya juga untuk lewat. Lewat berikutnya karena salah baru lewat lagi kurang paham. Apalagi lewat yang kitab di atasnya ada yang lebih penjelasannya lebih luas sedikit lagi. Enggak repot nanti memahaminya kalau dari awal tidak dipaham dengan baik. Seperti nasihat Ibnu Salah rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah Ibnu Salah, muqaddimah ulumul hadith, kullama mara'an lahdun mushkil au kalimah mushkilah bahasa anha wa awda'ahu fi qalbi fa innahu yajtama'u lahu bidzalika ilmun katsirun fi yusr. Kenapa? Yang terada bagi para ulama untuk memudahkan bagi dia dalam menimba ilmu. Setiap kali melewati lafaz yang mushkil, yang belum paham, belum jelas maknanya lafaz atau kalimat, dicari maknanya. Cari maknanya, tanya ke gurunya. Setelah dapat, di audha'an fi qalbi, disimpan dalam hatinya, dihafalkan. Ya, setiap kali melewati lafaz yang mushkil atau kalimat mushkilah, baik dalam bidang nahwu dan bidang ilmu yang lainnya, nanti berusaha dipahami, dihafal, dengan demikian kata beliau akan berkumpul pada dia ilmu yang banyak dengan cara yang mudah. Sama di sini ada yang belum jelas? Sudah jelas semua? Dan kita juga enggak jelas. Nah, selanjutnya pembagian kalimat, ya kalimat arab terlepas dari tiga, ismun, fi'lun dan harf. Kita telah melewati pembagian yang pertama, ism. Karena yang kedua, qul mu'allif rahimahullah ta'ala al-fi'l. Yang kedua adalah fi'l. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'na. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna. Menunjukkan makna ada dirinya. Waktu rinat di zaman berkaitan dengan zaman. Berkaitan dengan zaman. Zaman baik lampau, telah lewat, telah berlalu, sekarang sedang terjadi, atau yang akan datang, mustaqbal. Zaman itu ada tiga, madhi, hal, istiqbal. Ini fi'il, kalian menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan zaman. Misalnya membaca, sedang membaca, telah membaca, akan membaca, pergi, telah pergi, sedang pergi, akan pergi. Ini berkaitan dengan kalimat menunjukkan makna pada dirinya. Perbuatan menunjukkan apa? Makna pergi dan berkaitan dengan zaman. Telah pergi, sedang pergi, akan pergi. Di zaman madhi, telah lampau, hal, sekarang sedang terjadi, atau mustaqbal, istiqbal yang akan terjadi. Sama-sama dengan isim menunjukkan makna pada dirinya. Bedanya kalau isim tidak berkaitan dengan zaman, kalau fi'il berkaitan dengan zaman. Ya, tidak semua kata kerja berarti fi'il. Ya, kata kerja kalau tidak menunjukkan, tidak berkaitan dengan zaman, maksud isim. Misalnya dorbun, pukulan. Ini kata kerja pukulan. Tapi tidak berkaitan dengan zaman. Dia apa? Isim. Ya doroba, telah memukul. Yang beribu sedang memukul, yang beri pukullah dia. Ini fi'il, menunjukkan makna pada dirinya dan berkaitan dengan zaman. Misal contohnya, contoh fi'il, kataba, yang telah menulis, kataba. Qara'a, telah membaca. Yaktubu, sedang membaca, akan baca. Yaqra'u, sedang baca atau akan baca. Aktubu, aku menulis, aku sedang menulis atau akan menulis. Aqra'u, aku sedang baca atau akan baca. Fi'il nanti mu'alif akan sebutkan pembagiannya. Di fi'il setelah itu akan dibagi jadi tiga. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Fi'il madhi menunjukkan kejadian yang telah terjadi zaman lampau. Sebelum berbicara, perbuatan Rasul telah terjadi. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan perbuatan yang terjadi di zaman hal, sedang terjadi atau akan terjadi. Fi'il mudhari' menunjukkan pekerjaan, perbuatan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kalau fi'il amar menunjukkan perbuatan yang diminta untuk dilakukan, dilaksanakan atau diminta untuk istimrar terus mengamalkan. Ma dal ala hadatsin waqa'a qabla zaman at-takallum, ini fi'il madhi. Mudhari' ma dal ala hadatsin yaqa'u fi zaman al-hal aw al-istiqbal. Hal aw al-istiqbal. Al-amr ma dal ala hadatsin yutlab husuluhu aw istimrar. Bukan perbuatan yang diminta untuk dihasilkan, dilaksanakan, atau diminta untuk terus istimrar. Jika dia telah melakukannya kemudian tanpa diperintah, maka maknanya apa? Istimrar, perintah untuk istimrar. Misalnya kita katakan kepada anak kecil, ya walad ijlis, ya waladu ijlis, anak kecil duduk. Kalau dia dalam keadaan belum duduk, misalnya lagi berdiri, lagi jalan, maka fi'il amr di sini yutlab husuluh, permintaan untuk melakukan perbuatan tersebut, menghasilkan perbuatan tersebut. Tapi kalau dia sudah duduk, kita katakan ya wala ijlis, padahal dia sudah duduk, perintah apa? Istimrar, terus duduk, tetap duduk. Ya ayyuhan nabi taqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Nabi adalah manusia yang paling bertakwa. Allah perintahkan untuk bertakwa apa? Perintah untuk istimrar, terus menjaga ketakwaan kepada Allah. Bukan berarti beliau tidak bertakwa, tidak. Ya, perintah itu perintah untuk istimrar. Kemudian alamatul fi'l, tanda-tanda fi'l di masing-masing dari bagian kalimat isim fi'il dan hal memiliki tanda-tanda untuk membedakan dari dua saudaranya. Sekarang fi'il, untuk membedakan fi'il dari isim dan harf, alamatul fi'l hiya, tanda-tanda fi'il yaitu yang pertama qad. Qad. Misal contohnya qad qamatis shalah. Dekat salat ditegakkan. Mudhari. Contoh yang dibangun mu'alif di sini fi'il madhi. Qad qamatis shalah. Qamat ini fi'il madhi. Makna qad sini takrib, maksudnya dekat. Dekat salat akan ditegakkan, dilaksanakan. Berikutnya sin. Jadi kalau ada qad masuk pada kalimat, berarti setelah qad itu adalah fi'il. Jadi qad qama di surat itu qama adalah fi'il. Tandanya mana? Kemasukan qad. Kedua sin. Contohnya saya dhabu, saya ji'u. Akan pergi, dia akan pergi, dia akan kembali. Sin menunjukkan istiqbal, sesuatu yang akan terjadi mustaqbal qarib, akan terjadi dan dekat waktunya. Sayadhabu sayarji'u, yadhabu yarji'u fi'il, tandanya mana? Kemasukan sin, masukan sin. Saufa. Saufa juga menunjukkan mustaqbal, mustaqbal ba'id. Akan terjadi tapi masih lama. Kalau sin dekat, akan terjadi tapi dekat waktunya. Tadi kita sebutkan fi'il mudhari, kalimat yang menunjukkan hadas, perbuatan pekerjaan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Di zamannya bisa hal, bisa mustaqbal, muhtamil. Menunggu kemungkinan hal atau mustaqbal. Sampai ada qarinah, tanda-tanda yang memastikan dia bermakna hal atau bermakna mustaqbal. Misalnya kalau kemasukan sin atau sofa, sin, maka jelas makna fi'il mudhari' zamannya adalah zaman mustaqbal. Sebelum kemasukan tanda-tanda, fi'il mudhari' zamannya muhtamil, bisa hal, bisa mustaqbal. Terkadang kemasukan koreng-koreng untuk memastikan menentukan dia bermakna menunjukkan zaman hal atau istiqbal atau mustaqbal. Sin dan sofa ini menunjukkan mustaqbal akan terjadi. Misal contohnya saufa ta'lamuna, nanti kalian akan tahu. Saufa ta'lamuna, ta'lamuna sini fi'il, tandanya mana? Kemasukan saufa. Ta'lamuna fi'il, tandanya mana? Kemasukan saufa. Sin dan saufa ini tanda khusus hanya masuk pada fi'il mudhari. Yang pertama qad masuk pada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Dan sin saufa khusus masuk pada fi'il mudhari. Dan yang keempat ta'u ta'nits sakinah. Ta' ta'nits sakinah. Ta' mu'annas sukun. Ini menunjukkan bahwasanya fa'ilnya, pelakunya, pelaku perbuatan, pelaku hadas, pelaku fi'il adalah mu'annas, adalah perempuan. Menunjukkan subjeknya atau pelakunya, fa'ilnya adalah perempuan. Misalnya contohnya, qalat, dia perempuan berkata. Zahabat, dia pergi. Misalnya Fatimah, qalat Aisyah, zahabat. Qalat sama zahabat ini fi'il, tandanya mana? Kemasukan ta'nits sakin. Ta'nits sakin ini asal peletakannya tidak membahayakan, tidak memudaratkan dia jika diberikan harokat karena ada sebab. Ini asalnya peletakannya di harokatnya sukun. Nah, terkadang ketika ada sebab kadang berharokat. Misalnya dalam ayat qalati khruj, qalatim ra'atu, qalati tim. Asalnya qalat diberikan harokat kas kasrah li takhallus. Nanti kau isakin untuk lepas, terbebas dari bertemunya dua sukun. Tidak tak isakinah, sakinah asal peletakan. Dan tidak mengeluarkan dia tak isakinah ketika berharokat karena suatu sebab. Biasanya sebab diharokatinya karena apa? Isakinin biasanya. Dia terhalus dengan isakinin. Ini juga tanda khusus masuk pada fi'il madhi. Tanda khusus masuk pada fi'il madhi. Nah, kita ulang kembali. Ikhwanul fiddin, azan yang iyakum. Pembagian kalimat yang kedua adalah fi'il. Bagian kalimat yang kedua fi'il yaitu kalimatun dalat ala ma'nan wa lam taqtarin bi zaman. Kalimat yang memberikan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan zaman. Waktu rinat bi zaman, afwan, tapi tidak berkaitan dengan isim. Kalau fi'il waktu rinat bi zaman. Kalimatun dalat ala ma'nan waktu rinat bi zaman. Kalimat yang memberikan makna pada dirinya dan berkaitan dengan zaman. Zaman apa saja? Zaman ada tiga macam. Madhi, hal atau mustaqbal atau istiqbal. Salah satu dari tiga ini. Kemudian fi'il terbagi menjadi tiga. Fi'il madhi, mudhari' dan amr. Madhi, mudhari' dan amr. Apa itu fi'il madhi? Ma dalla 'ala hadatsin waqa'a qabla zamani takalluf. Fi'il madhi adalah kalimat yang menunjukkan perbuatan atau pekerjaan yang terjadi sebelum waktu berbicara. Sebelum berbicara perbuatan tersebut sudah terjadi. Ini fi'il madhi. Misalnya qala, dia telah berkata. Dhahaba, dia telah pergi. Kataba, dia telah menulis. Ini kalimatun atau madalla 'ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Adapun fi'il mudhari' yang kedua, madalla 'ala hadatsin yata'u fi zamanil hal aw al-istiqbal. Kalimat yang menunjukkan perbuatan, kejadian yang terjadi di saat berbicara atau apa akan terjadi pada waktu mustakbal yang akan datang. Ini menunjukkan perbuatan pekerjaan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Ini fi'il mudhari. Misalnya, contohnya ya jenisu, tajenisu, tahfalu, dia sedang duduk, kamu sedang duduk, tahfalu, kamu sedang menghafal, atau kamu akan menghafal, tashrobu, ashrobu, aku sedang minum, atau aku akan minum. Ini fi'il apa? Fi'il dhari. Ketiga, fi'il amr. Amr ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Kalimat menunjukkan hadas, pekerjaan, perbuatan yang diminta untuk dilaksanakan, dihasilkan, atau diminta untuk terus-menerus istimrar. Nah, kalau belum terjadi maka menunjukkan apa? Yutlabu husuluhu, diminta untuk dilakukan, diamalkan, dikerjakan. Tapi kalau dia sudah mengerjakan perbuatan kemudian diperintahkan lagi, berarti apa? Yutlab istimrar. Saya fulan ijtahid durus, ya fulan bersungguh-sungguhlah dalam hadiri pelajaran. Kalau orangnya malas-malas, berarti di sini perintah apa? Yutlab husuluh, perintah untuk memunculkan kesungguh-sungguhan dalam belajar. Tapi kalau dia sudah bersungguh-sungguh, sudah rajin, sudah semangat, tetap diperintah ya fulan ijtahid, kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, padahal dia sudah sungguh-sungguh, sudah semangat sekali belajar, maka di sini apa? Yutlab istimrar, tidak terus menjaga sungguh-sungguhnya dalam belajar. Nampil amar dengan saya ijlis, kum, ikra, tub, ukhruj, ihfau, dan seterusnya. Dan fi'il ini memiliki tanda-tanda untuk membedakan dari dua saudaranya, membedakan dari isim dan harf. Di antara tanda yang sebutkan oleh mu'alif ada empat. Qad, sin, sofa, ta'u ta'anid, sakinah. Sin, qad, sin, sofa, ta'u ta'anid, sakinah. Di sini tanda yang sebutkan oleh mu'alif, ada tanda yang musytarak, ada tanda yang mukhtas khusus. Qad ini tanda musytarak antara fi'il madi dan fi'il mudhari, masuk pada dua fi'il qad, fi'il madi dan fi'il mudhari. Sin sofa ini tanda mukhtas khusus, hanya masuk pada fi'il mudhari. Ta'utain sakinah juga mukhtas khusus pada fi'il madi, khusus masuk pada fi'il madhi. Kemudian yang berikutnya harf yang terakhir pembagian kalimat adalah huruf. Al harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha. Harf adalah kalimat. Di harf di sini kita lewati dua. Di awal ada harf, di sini harf lagi. Yang di awal alladhi yatarakkabu minhu al-kalimah itu harf mabani, huruf hijai. Huruf hijaiyah, mabani tersusun darinya kalimat. Adapun di sini harf ini adalah harf ma'ani. Huruf ma'ani yaitu apa? Kalimatun la yufhamu ma'na illa ma'a ghairiha. Kalimat yang maknanya tidak bisa difahami kecuali digabung dengan yang lainnya. Kecuali apa? Digandengkan dengan yang lainnya baru maknanya jelas. Ini harf, harf ma'ani. Telah lewat kemarin huruf itu ada dua, huruf mabani dan ma'ani. Huruf mabani atau hijai pengertiannya apa? Huwa alladhi yatarakkabu minhul kalimah. Ini huruf mabani. Ada huruf ma'ani pengertiannya apa? Kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Kalimat yang tidak bisa difahami maknanya kecuali digabung dengan kalimat yang lainnya. Contohnya huruf ma'ani harf min, fi, thumma, fa, idza, aw, hatta. Contoh di antara contoh-contoh huruf min, huruf jer, fi juga huruf jer, summa huruf ataf, fa juga huruf ataf, idza huruf syarat, syarat, au huruf ataf juga, hatta huruf ataf juga, kadang juga huruf jer juga, hatta matla'il fajri. Huruf jer. Atau idza di sini pun huruf jazim, jawazim ada. Antara jawazim juga idza, jazimkan, jazimkan fi'il. Ada juga yang idza isim. Ada juga sebagian keadaan idza juga apa? Isim. Yang dzaraf. Ini huruf-huruf apa? Ma'ani. Tandanya apa? Dia tidak ada tanda khusus. Tandanya adamiyah. Tandanya tanda harf apa? Adamiyah, tidak menerima tanda isim dan tidak menerima tanda fi'il. Itu adalah harf, misalnya min. Min saya dimasukkan tanwin enggak bisa. Masukkan al enggak bisa, masukkan huruf jar enggak bisa. Masukkan qad, sin, saufa, ta enggak bisa, berarti apa? Harf. Dia tidak memiliki tanda khusus. Tanda harf adalah apa? Tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il. Ya, misalnya jim, ha, kha. Jim tandanya apa? Titiknya di bawah. Kha tandanya titiknya di atas. Ha tidak ada titiknya. Yang tidak ada titiknya sebagai tanda itu adalah ha. Demikian juga di sini harf tandanya adamnya, tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda fi'il, berarti itu adalah harf. Yang tidak memiliki tanda khusus. Ikhwani fi din, azani Allah iyakum. Ini pembagian kalimat. Pembagian kalimat tiga, ismun, fi'lun, wa harfun. Sampai di sini ada yang belum jelas? Nah, kita tambah sedikit. Anwa'ul jumlah, pembagian, pembagian jumlah. Jumlatun ismiyah, jumlatun fi'liyah. Jumlah itu ada dua. Jumlah ismi dan jumlah fi'liyah. Jumlah-jumlah kalam, jumlah mufidah itu ada dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah pengertiannya apa? Makanat masbuqatan bismin. Yang didahului dengan isim. Makanat masbuqatan ismin, yang diawali dengan isim. Maka masbuqan bi ismin. Atau di sini muallif menjadikan hamzah wasal pada isim menjadi apa? Hamzah qat'i. Asalnya hamzah pada ismun hamzah apa? Wasal atau qat'i? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau di awal terbaca, kalau di tengah tidak terbaca. Yang terkadang hamzah wasal bisa berubah menjadi hamzah qat'. Di antara jika jadikan sebagai alam nama. Kemudian di sini muallif menjadikan isim sebagai apa? Alam. Sebagai alam. Menunjukkan apa pembagian kalimat isim, fi'il dan harf. Menunjukkan nama dari apa salah satu pembagian kalimat sehingga dihukumi menjadi ma, menjadi hamzah qata. Misalnya itsnain, itsnain asalnya hamzah hamzah wasl, tapi kalau ketika dijadikan alam nama hari menjadi hamzah qata. Yaumul itsnain, yaumul itsnain. Misalnya istakbal, istakbal asalnya hamzah wasl. Jadi kalau dijadikan alam, ada anak kecil dinamakan istakbal, Hamzahnya berubah menjadi Hamzah kata. Hamzah kata di awal dan di tengah tetap terbaca. Dan biasanya dalam penulisan diberikan tanda Hamzah seperti kepala ain. Kecil kayak seperti kepala ain itu Hamzah kata. Hamzah wasal biasanya apa? Tidak diberikan tanda Hamzah, hanya bentuk alif saja. Di sini jumlah ismiyah itu makan masbuqatan bismin, diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Misal contohnya Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ini kalam. Ini jumlah mufidah. Diawali dengan apa? Isim. Ahmad isim fi'il atau harf? Isim. Tandanya apa? Ada tanwin, ada khafad, ada alif lam, ada huruf jer. Tanda-tanda yang sudah lewat. Ada enggak pada Ahmad? Kalian katakan Ahmad isim, tandanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai isim tandanya apa? Menyatakan dia itu isim. Duma jadi hilang. Apakah sering itu main hilangkan dari isim? Bisa kemasukan tanda-tanda isim. Apa tanda isim? Yang di sini apa tanda yang ada untuk menunjukkan dari isim? Di idafahkan. Apa yang idafahkan kepadanya? Marid. Nah. Idafahkan marid kepadanya. Ahmad sakit, yang kita menyandarkan mas sakit kepada Ahmad. Jadi Ahmad adalah isim isnad ilaih. Al-waladu yaqra'ul Qur'an, anak kecil itu membaca, sedang baca Al-Qur'an. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Ini juga jumlah mufidah kalam. Ini jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Diawali dengan isim, mana isim? Hendak mana isim di sini? Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Diawali dengan isim. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Mana isimnya? Tidak ikut ilal. Tidak ikut. Al-waladu di isim. Tandanya mana? Masukkan alif dan lam. Yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul. Isim atau fi'il? Tandanya? Tanda isim. Huruf tidak masuk tanda isim juga. Nah, dia bisa menerima tanda fi'il. Bisa menerima, bisa kemasukan tanda. Misalnya saya qira'ul Qur'an sawfa, ya qira'ul Qur'an. Qad ya qira'ul Qur'an bisa. Al-Qur'an isim atau fi'il? Tandanya apa? Nah, untuk masukkan alif lam. Ini apa jumlah ismiyah? Jumlah didahului dengan isim. Dan jumlah fi'liyah maka masbuqatan bi fi'lin, jumlah yang didahului dengan fi'il. Jumlah yang didahului dengan fi'il. Nah, bedanya jumlah isim dengan fi'liyah. Kalau isimnya didahului dengan isim, diawali dengan isim. Fi'liyah didahului dengan fi'il. Contohnya maridu aliyun, Ali sakit. Maridu aliyun. Maridu isim atau fi'il? Diawali dengan fi'il. Isim atau fi'il? Nah. Maridun isim atau fi'il apa? Aliyun isim atau fi'il? Tandanya apa? Di. Nah, isnad ilaih atau tanda lain apa? Nampak di situ. Nah, tanwin. Yaqra'ul waladul Qur'an, anak kecil itu sedang akan membaca Al-Qur'an. Ini juga jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Mana yaqra'u? Yaqra'u ini fi'il, al-waladu isim, Al-Qur'an juga isim. Nah, ini pembagian jumlah, ya jumlah ada dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jika diawali dengan isim maka masbukan bi ismin, berarti jumlah ismiyah. Dan jika diawali dengan fi'il itu adalah jumlah fi'liyah, makanat masbukatan bi fi'liyah. Latihan PR tamrin, mayyizil asma wal af'al wal huruf fi ma yali. Bedakan isim, huruf, fi'il dan huruf pada jumlah yang akan datang. Wajibul manzil ya. PR. Tulis di buku tulis ya. Bedakan ma isim, fi'il dan huruf. Idza ja'a nasrullahi wal fathu. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dari Allah. Ijtahada Muhammadun wa Hasan fi fahmi darsi. Muhammad dan Hasan bersungguh-sungguh dalam memahami pelajaran. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk sampai salat rukuk dua rakaat terlebih dahulu. Innamal ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada satu pun yang membuat dia najis. Kecuali jika berubah salah satu dari tiga sifatnya, aromanya, warnanya, atau rasanya. PR-nya apa? Bedakan ya, mana isim, fi'il, dan harf. Sampai di sini ada yang belum jelas? Pembagian kalimat, pembagian jumlah. Diusahakan setiap orang punya kitab ya, bisa murojaah di rumah. Kalau nggak ada kitab nggak bisa, kadang harus kita, ya, Abu Dzar jual kita atau siapa yang mana Abu Dzar sih biasa bertangan Ustaz ini misalnya penggunaan ya dengan tadi seperti takro yakro, kapan bisa digunakan itu ya, kapan digunakan ta di awalnya seperti takro yakro ada nanti insya Allah lewat. Yang jelas paham dulu itu adalah fi'il mudhari ya. Nanti ada pembahasan setelah insya Allah. Jangan sekarang paham. Takro. Subhanakallah. Alhamdulillah.